mari coba mari kau bercermin dulu. Janganlah semaumu kalau memakai baju. Tapi yang manakah yang harus dipakai? Ini jelek, itu jelek, tiada satu yang dipuji. Serba salah si abang. Mini midi maxi itu model baru. Pantaskah dilihat? Cobalah kau tiru. Mini maxi jangan-jangan itu baju panjang. Badanku ini pendek, nanti abang tercengang. Kalaulah begitu, pakai mini saja agar bentuk badanmu jadi gairah. Apalagi mini itu menyalak mata, nanti banyak yang pandang abang cemburu buta. Ada-ada saja jawabanmu ini, agar tiada cekcok model biasa saja. Mini midi maxi itu model baru. Pantaskah dilihat? Cobalah kau tiru. Midi maxi jangan-jangan itu baju panjang. Badanku ini pendek, nanti abang tercengang. Kalaulah begitu, pakai mini saja agar bentuk badanmu jadi gairah. Apalagi mini itu menyolok mata, nanti banyak yang mandang abang cemburu buta. Hai, ada-ada saja jawabanmu ini, agar tiada cekcok model biasa saja. Bang, jangan macem-macem deh ya bang. Terserah deh, mau pakai celana monyet deh.